Besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Untuk lalui waktu yang tersisa kini, di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh. saat awal.